Sakhr Ad-Dawsi, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dan sering juga kita ambil pelajaran-pelajaran dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita beranjak kepada poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur. Bangun tidur, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nanti di sini bangun tidur kita akan jelaskan bahwa tidur yang dimaksud adalah tidur secara umum, baik itu tidur siang ataupun tidur malam, tetapi lebih penekanannya kepada tidur malam. Karena disebutkan di dalam hadis ini, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam, di mana tangannya bermalam, yang disebutkan dalam bahasa Arabnya batat, al-baitutah, batat, kata-kata batat itu menunjukkan bermalam pada malam hari. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tidur yang dimaksud secara umum, baik tidur siang ataupun tidur malam. Kemudian, maka janganlah ia memasukkan kedua tangan. Kata kedua tangan yang di situ di dalam bahasa Arabnya yadahu, yadun, ini tangan. Ya, dari mulai sini, lihat, perhatikan saya, dari mulai ujung jari jemari sampai apa nih, sampai batasan antara lengan dengan bahu itu adalah tangan. Tetapi yang dimaksud tangan di sini adalah kedua telapak tangan. Ya, yang dimaksud dengan tangan di sini kedua telapak tangan. Kenapa demikian? Karena para ulama menjelaskan bahwasanya tidak mungkin orang kalau ingin, misalkan di depan kita ada bejana, ada bak, kalau seandainya dia ingin memulai membasuh sesuatu, tidak mungkin dia masukkan tangannya seluruhnya. Yang dia masukkan apa? Adalah kedua telapak tangan. Jadi maksud dari janganlah ia memasukkan kedua tangan, maka dikasih garis bawah, kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan. Kalau ditanya kenapa kamu artikan dengan kedua telapak tangan, karena kebiasaan manusia kalau membasuh tangan tidak mungkin apa? Langsung memasukkan kedua tangannya, tetapi telapak tangannya. Ya, telapak tangannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis saya catat, hadis yang kita baca sekarang berbunyi fala yaghmis. Ya. Di dalam riwayat Bukhari fala yudkhil yadahu. Kata-kata ghams, memasukkan, itu biasanya kepada kedua tangan, kedua telapak tangan maksud saya. Sedangkan kalau kita lihat riwayat Bukhari, sama juga riwayatnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya. Tangan di sini diartikan dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan. Ingat, memahami makna hadis itu salah satu poin penting dalam pembacaan kitab-kitab hadis, terutama masalah fikih. Maka sekali lagi saya ulangi, maka janganlah ia memasukkan kedua tangan ke dalam bejana. Sekali lagi, kedua tangan maksudnya kedua telapak tangan. Kalau ditanya, kenapa kok maknanya dirubah? Padahal kan Nabi menyebutkan tangan. Maka jawabannya, karena apa? Kebiasaan manusia kalau ingin membasuh tangan, maka yang dibasuh adalah apa? Telapak tangan. Belum lagi ada tambahan riwayat, fala yagmis. Belum lagi disebutkan di dalam hadis, fala yagmis. Artinya, janganlah masukkan kedua telapak tangan. Taib. Kemudian, ke dalam bejana. Bejana yang dimaksud di sini adalah tempat air untuk berwudu. Tempat air untuk berwudu. Seperti kalau kita sekarang, seperti baskom yang diisi air, kemudian bak air, ya, tempat air untuk berwudu. Jadi bejana di sini maksudnya adalah tempat air untuk berwudu dan seluruh tempat yang ditampung air padanya, dan seluruh tempat yang ditampung air padanya sebelum mencucinya 3 kali. Sebelum mencucinya 3 kali. Para ulama menjelaskan mencucinya 3 kali. Cucian pertama untuk menghilangkan kotoran. Ini hikmah 3 kali. Catat. Hikmah 3 kali. Cucian pertama untuk menghilangkan kotoran. Tuzilul adha. Wathaniyah tunaqqil mawdi'a anhu. Yang kedua, membersihkan tempat yang pernah kotor tadi. Membersihkan tempat yang pernah kotor tadi. Yang ketiga, yaitu agar benar-benar suci dan bersih. Ini faedah kenapa disebutkan 3 kali. Agar benar-benar suci dan bersih, yaitu untuk mubalaghah, untuk penekanan agar suci dan bersih. Ya, jadi pembasuhan pertama kan 3 kali. Ya, sebelum mencucinya 3 kali. Apa maksud 3 kali? Kali yang pertama untuk menghilangkan kotoran yang ada pada tangan. Kali yang kedua untuk apa? Membersihkan tempat yang pernah ada kotoran di tangan tadi. Kali yang ketiga apa? Untuk penekanan agar terasa lebih suci dan lebih bersih. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata hatta di dalam hadis, lihat bahasa Arabnya, saya baca hatta yaghsilaha. Dapat di situ hatta? Dapat? Yang belum dapat, dapat bapak-bapak sekalian? Lihat bahasa Arabnya hatta yaghsilaha. Dapat? Semuanya dapat? Yang diterjemahkan di sini sebelum. Artinya, maknanya hatta di sini memberikan pelajaran, kalau sudah tercuci sebanyak 3 kali, berarti sesudah itu kita boleh memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana. Nah, itu maksud dari kalimat hatta. Berarti yang diterjemahkan di sini sebelum, berarti sesudah dicuci boleh dimasukkan tangan. Paham maksud saya? Ya. Kan di sini diterjemahkan sebelum. Berarti sesudah dicuci 3 kali boleh apa? Dimasukkan tangan. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena ia tidak tahu di mana kedua tangannya bermalam. Maksud karena ia tidak tahu karena dia tidur. Di mana tangannya itu ada ketika tidur? Karena dia tidur. Ya. Dan ini adalah kalimat yang menunjukkan sebab kenapa kita habis tidur membasuh kedua telapak tangan. Tangannya bahaya ke mana-mana. Baik ada kelumpur bahayanya. Bahar. Umar Allah sebenarnya kan mendengar bahar tuh. 30 tahun kan mendengar bahar tuh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya tangan tersebut habis tidur langsung dimasukkan ke dalam bejana, maka bisa mempengaruhi air. Bisa mempengaruhi apa? Air. Dan ada faedah menarik juga Bapak Ibu Saudara-saudari tentang sunnah ini. Bukankah awal pertama kita berwudu, kita berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung? Betul? Nah, salah satu faedah kenapa setelah tidur hendak berwudu kita basuh tangan dulu, agar ketika berkumur-kumur kotoran yang ada di tangan hilang. Jadi kalau kita pikir, seperti yang saya pernah dan sering saya sebutkan, Allah itu salah satu namanya Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah terdapat dalam pensyariatannya, dalam tata cara sholat, wudu, tayamum, semuanya benar-benar perfect, sempurna, profesional, proporsional, ahlinya dan pada tempatnya. Ketika kita ingin berkumur-kumur, ketika kita ingin memasukkan air ke hidung, tapi tangan harus dibersihkan dulu, maka ada syariat yang membersihkan kedua tangan. Subhanallah. Ya, ini ketika kita memikirkan hikmah Allah ini, kita akan semakin tunduk, semakin yakin iman bahwa agama ini memang benar. Dan saya pesan kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semakin meyakinkan ke dalam diri tentang agama Islam ini harus dilakukan. Karena hidayah itu kita tidak tahu, jangan-jangan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus selalu ditempa, dipompa agar kuat imannya. Salah satu yang menguatkan iman mengilmui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatannya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin ketiga dari hadis ini yang kita ingin pelajari adalah derajat hadis ini. Di sini penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan muttafaqun alaih. Ini adalah lafaz Muslim. Muttafaqun alaih artinya apa? Hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim sepakat dikeluarkan, diriwayatkan di dalam sahih mereka berdua. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Baik. Sekarang poin yang keempat, yang selanjutnya. Hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya memasukkan kedua tangan ke dalam bejana setelah bangun tidur, sebelum dicuci. Di dalam hadis disebutkan kan, fala yaghmis, maka janganlah ia memasukkan. Kata-kata janganlah di sini adalah larangan. Dan setiap larangan menunjukkan kepada apa? Keharaman. Asal hukum. Ini Mbak, catat baik-baik ya Pak, ini kaedah. Kaedah dalam belajar ilmu agama. Apapun larangan Allah dalam Al-Quran atau hadis Nabi, asal hukumnya menunjukkan kepada pengharaman. Kecuali ada dalil yang menurunkan dia menjadi makruh. Di dalam riwayat Bukhari ada tambahan riwayat, yaitu dengan lafaz yang lain dalam riwayat Bukhari. Perhatikan, fal yaghsil yadahu. Fal yaghsil yadahu. Ini perintah, artinya maka basuhlah tangannya. Ini riwayat Muslim yang ada dalam buku kita, yang dalam riwayat Bukhari yang tidak ada dalam buku kita, karena Imam Hafidz Ibnu Hajar memakai riwayat ini dalam kitabnya itu. Sedangkan dalam riwayat Bukhari ada fal yaghsil yadahu, yaitu maka basuhlah. Di sini perintah. Perintahnya dari mana? Ini lam. Lam disebut lamul amri. Lam perintah. Yang apabila ada lam ini, maka kata kerjanya menjadi sukun. Ya. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka basuhlah kedua tangannya. Perintah, ini kaedah juga, setiap perintah dalam Al-Quran atau hadis Rasul, asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menurunkan dia menjadi apa? Sunnah. Ya. Menjadi sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kaidah dan itu penting agar kita mempunyai dasar ilmu tentang perintah dan tentang larangan. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ini pendapat Imam Ahmad bahwa haram memasukkan tangan ke dalam bejana setelah tidur kecuali membasuhnya sebanyak 3 kali. Atau bahasa yang lain, wajib membasuh tangan setelah tidur sebelum berwudu. Ini madhab Imam Ahmad. Sedangkan jumhur mengatakan tidak. Hukumnya hanya sunnah. Catat ini perbedaan pendapat-pendapat seperti ini. Ya. Yang mengatakan wajib membasuh tangan siapa? Imam Ahmad. Jumhur, kalau saya katakan jumhur berarti selain Imam Ahmad. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya. Mengatakan hanya sunnah membasuh kedua tangan setelah apa? Setelah bangun dari tidur. Hanya sunnah. Dalil jumhur apa, Pak? Surat Al-Maidah ayat 6. Biar tidak bingung, sekarang saya runut dari pertama. Masalahnya apa, Ustaz? Masalahnya apa? Apa masalahnya? Apa hukum membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan setelah bangun tidur? Ini masalah kita. Ya. Ini masalah kita. Ingat ya, saya baca Bulughul Maram ini bukan sekedar kita selesai cepat, selesai habis, ya, satu pertemuan dapat 3 hadis, saya enggak mau seperti itu. Kita harus benar-benar dasar, maka harus benar-benar bisa paham. Apa hukum membasuh kedua tangan setelah bangun tidur? Pendapat pertama, apa? Wajib. Pendapat siapa ini? Imam Ahmad. Dalil dia, dalil beliau apa? Lihat, Nabi melarang. Dan larangan untuk memasukkan kedua tangan langsung setelah tidur sebelum berwudu menunjukkan kepada pengharaman, dan tidak ada dalil yang menurunkannya menjadi makruh. Dan juga dalam riwayat Bukhari, apa? Perintah wal yaghsil, kapan bangun tidur maka basuhlah kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Perintah, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, maka wajib. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sunnah. Ini pendapat siapa? Jumhur. Kalau sunnah berarti boleh saja orang habis tidur langsung kumur-kumur, nggak usah tidak usah membasuh kedua tangan. Nah, pendapat jumhur apa? Surat Al-Maidah Quran, surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Bagaimana ayatnya berbunyi? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian ingin sholat, basuhlah wajah kalian. Di sini Allah tidak berfirman basuhlah tangan kalian, menunjukkan selain yang disebutkan oleh Allah maka hukumnya apa? Sunnah. Itu pendapat jumhur. Paham ya? Kuat kan? Kuatan mana? Hah? Kuat Al-Qur'an. Berarti pian mengumpati pendapat jumhur. Di sinilah terjadi, sering terjadi perbedaan pendapat. Oh, begitu, Ustaz. Nah, kalau sudah kita tahu sebab perbedaan pendapat, akhirnya kita tenang menghadapi permasalahan di masyarakat. Ya? Tidak mudah saling menyalahkan. Iya. Ya. Nah, nanti ini kita belum menguatkan. Ya, ini kita belum menguatkan. Mana yang paling kita ambil kuat. Cuma saya ingin begini loh, ternyata terjadi perbedaan pendapat tuh seperti ini. Paham ya? Jadi Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 berbunyi, "Jika kamu ingin mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu." Artinya berwudu. Bagian pertama yang dimulai untuk berwudu apa? Membasuh wajah, bukan membasuh kedua telapak. Baik. Sekarang Ustaz, itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang rajihnya mana? Kita selalu ingin seperti itu kan? Bahkan kadang-kadang sebagian orang, jangan itu deh, pusing nih perbedaan-perbedaan pendapat, kami hendak hukumnya langsung nyaman kami gawi, iya kan? Maka di majelis ini jangan seperti itu, tapi kita benar-benar mengilmui bagaimana terjadi perbedaan pendapat tersebut. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa dalam permasalahan ini untuk bangun dari tidur wajib membasuh kedua telapak tangan. Karena hukumnya berkaitan bukan dengan wudu. Nah, ini bantahan kepada jumhur. Berkaitan dengan bangun tidur, subhanallah. Ya kan? Kalau jumhur mengaitkan bangun tidur dengan wudu. Sedangkan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa dia wajib hukumnya membasuh kedua telapak tangan. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan apa? dengan bangun tidur. Makanya para ulama mengatakan di sini, wal amru bi ghuslil yadain warada fi halatin makhsusah. Dan perintah untuk membasuh kedua telapak tangan itu terdapat pada keadaan khusus, bidalilin mustaqil, dengan dalil yang tersendiri tanpa ada hubungan dengan wudu. Fayu'malu bi, maka diamalkan. Tetapi sekali lagi ini khilaf. Ya, siapa yang ingin mendapat mengambil pendapat jumhur yang katanya sunnah, maka jumhur mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Haji tadi, Ayahanda Jamsa, bahwa jumhur mengatakan sunnah, tetapi lebih hati-hati membasuh kedua telapak tangan. Tapi kalau ditanya mereka, apa hukumnya ini membasuh kedua telapak tangan setelah tidur? Mereka hanya mengatakan sunnah. Cuma kehati-hatian mereka saja. Baik. Hukum yang kedua atau pelajaran yang kedua. Apakah tidur di sini khusus tidur malam atau semua jenis tidur? Ya, apakah tidur di sini khusus tidur malam atau semua jenis tidur? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat pertama Imam Ahmad bahwa itu khusus untuk tidur malam. Ya, silakan azan dulu sebelum saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, alasan kedua yang kita bahas, dan ini adalah pengambilan pelajaran dan hukum dari hadis, yaitu apakah tidur yang dimaksud dalam hadis tidur malam atau semua jenis tidur. Maka pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Ahmad yang mengatakan semua jenis tidur. Dalil beliau disebutkan dalam hadis kita, yaitu dalil beliau yang pertama batat, kata-kata batat, batat yaduhu. Bata diambilkan dari kata-kata baituta, yaitu bermalam di malam hari, bermalam di malam hari. Ya. Berarti kata Imam Ahmad, maksud tidur di sini tidur malam. Berarti kalau tidur siang tidak wajib membasuh kedua telapak tangan. Itu maksudnya. Belum lagi kata Imam Ahmad di sana ada tambahan riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah, "Idza qama ahadukum minal lail." Jika salah seorang dari kalian bangun dari malam. Maksudnya bangun dari malam, tidur malam, maka janganlah ia memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana langsung. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu semua jenis tidur, malamkah siangkah, malamkah siangkah, semua jenis tidur malamkah siangkah. Kenapa? Karena yang dimaksudkan padanya adalah tidurnya, bukan siang atau malamnya. Tidurnya, bukan apa? Siang atau malamnya. Lalu kenapa disebutkan batat yang menunjukkan kepada tidur malam? Karena kebanyakan orang memang tidur di malam hari. Meskipun banyak jua yang memadar habis. Ya. Kebanyakan orang tidur di malam hari. Wa ja'alna an-nauma, wa ja'alna apa ayatnya? Wa ada nauma-naumanya apa? Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian pada malam hari. Ya, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai waktu untuk tidur. Waktu tidur memang malam, cuma yang menjadi ukuran di sini bukan malamnya, tetapi apa? Tidurnya. Dan ini pendapat Syekh bin Baz, bahwa semua waktu tidur. Pendapat yang kedua pendapat Syekh bin Baz. Pendapat yang kedua juga pendapat Al-Khattabi. Semua jenis tidur, malamkah siangkah, kalau orang bangun darinya, maka jangan memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana langsung sebelum mencucinya 3 kali. Baik. Pendapat yang kuat mana? Wallahu a'lam, pendapat yang kedua. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah tidurnya. Lihat, Nabi menyebutkan fa innahu la yadri aina batat yadu. Sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya berada bermalam. Jadi yang menjadi ukuran tangannya ini bukan karena malamnya. Nah, itu dia. Ya, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah jenis tidur, semua tidur, baik malam atau siang. Lalu penyebutan malam untuk apa? Karena memang kebanyakan tidur dilakukan di waktu malam. Baik. Permasalahan selanjutnya dan hukum yang kita ambil pelajaran, hukum dan pelajaran yang kita ambil langsung dari hadis ini selanjutnya, yaitu ini menarik ini, Pak. Apakah membasuh kedua tangan itu ada hikmahnya atau tidak? Membasuh kedua tangan setelah bangun tidur, sebelum memasukkan kedua telapak tangan ke dalam bejana, apakah memang itu hanya sebatas ibadah atau sebatas atau ada hikmahnya? Nah, ini permasalahan. Ya, ada hikmah atau hanya sebatas ibadah? Apa maksudnya, Pak? Ustadz, permasalahan tersebut maksudnya adalah kita disuruh sebelum membasuh yang lain-lain, habis bangun tidur kita wajib membasuh kedua telapak tangan. Apakah ini ada hikmahnya atau memang itu ta'abbudi, artinya ibadah benar-benar, enggak ada hikmahnya sama sekali? Maka wallahu a'lam, ya, para ulama dalam permasalahan ini berbeda pendapat. Yang pertama, pembasuhan kedua tangan setelah tidur itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yaitu karena jalannya kedua tangan tanpa dirasakan oleh orang yang tidur. Tidak tahu tangannya bahar kemana, bahayau kemana. Ya, ada sebab, ada hikmah, yaitu jalannya kedua tangan tanpa dirasakan oleh orang yang tidur. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, saya bacakan. Ani Syafi'i annahu qala an ahli al-Hijaz. Imam Syafi'i menceritakan tentang kebiasaan penduduk Hijaz. Kalau dikatakan penduduk Hijaz itu mana? Mekah, Madinah. Catat itu. Penduduk Hijaz maksudnya adalah penduduk kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Kebiasaan penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah, kanu yastajmiruna wa biladuhum harrah. Artinya mereka itu kalau bersuci, beristinja memakai batu. Memakai apa? Batu. Dan Mekah serta Madinah adalah daerah yang panas. Farubbama ariqa ahaduhum idzana. Maka kadang-kadang kalau seandainya mereka tidur karena panas, keringetan. ya, sudah beristinja dengan batu, mungkin masih ada yang tersisa-sisa. Dengan batu tidak seperti dengan apa? Dengan air. Ya. Maka kalau panas mereka keringatan. Fayuhtamalu an tatufa yaduhu 'alal mahal aw 'alal bithrah aw dami hayawan aw qadab aw ghairi dzalik. Maka dimungkinkan tangannya tersebut memegang sesuatu kotoran. Karena panas kan dia kemana-mana tangannya. Ini pendapat yang pertama, bahwa membasuh kedua tangan karena apa? Ada hikmahnya, ada sebabnya. Pendapat yang kedua tidak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa membasuh kedua tangan itu murni ta'abbudi, murni ibadah. Seperti maksud murni ibadah itu seperti, mohon maaf Bapak kentut, tapi kenapa yang dibasuh wajah? Nah, ini ta'abbudi. Tidak bisa di akal-akali sebabnya kenapa. Ya. Tapi wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, membasuh kedua telapak tangan setelah bangun tidur dan tidak langsung memasukkannya ke dalam bejana itu karena ada hikmahnya. Yaitu hikmahnya adalah karena berjalannya tangan kemana-mana tanpa dirasakan oleh orang yang tidur tadi. Baik. Permasalahan selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apakah kalau ada orang langsung memasukkan kedua telapak tangan ke dalam bejana, airnya jadi suci atau jadi najis? Paham permasalahannya? Ada orang bangun tidur langsung memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana, ember, baskom, airnya itu suci atau najis? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, airnya suci. Dan mensucikan. Yang kedua, dan ini pendapat jumhur, airnya suci dan mensucikan. Artinya kalau ada orang lupa dia basuh tangan, kemudian dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Maksud suci dan mensucikan boleh dipakai untuk bersuci. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat sebagian ulama, mengatakan bahwasanya airnya suci tetapi tidak mensucikan, atau disebut dengan air musta'mal, air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai. Pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur, bahwa airnya suci dan mensucikan. Pendapat yang paling kuat, pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur, bahwa airnya suci dan mensucikan. Ya. Kita sholat dulu, setelah sholat kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan kita untuk duduk bersama mengkaji kitab Bulughul Maram, lanjutan setelah salat Isya ini. Sekarang kita membaca hadis yang ke-44. Saya baca hadisnya. Wa an Laqit ibni Sabirata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimata. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu, selak-selaklah jari-jari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh 4 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi, yaitu Laqit bin Sabirah. Laqit bin Sabirah, beliau mempunyai kunyah Abu Razin. Kunyahnya Abu Razin. Bagus nama anak ini, Razin. Ya, laki-laki. Abu Razin. Kunyahnya Laqit bin Sabirah adalah Abu Razin. Dan beliau termasuk penduduk kota Thaif. Penduduk kota Thaif. Dan beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Razin ini yang pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi adrakathu syaikhun kabir, sesungguhnya bapakku sangat tua renta, afa ahujja anhu, bolehkah aku berhaji atasnya? Kata Laqit bin Sabirah. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujja an abika wa'tamir, berhajilah atas nama bapakmu dan umrohkanlah. Ini hadis faedahnya adalah boleh kita menghajikan dan mengumrohkan orang yang masih hidup, ya, tetapi sudah tidak sanggup lagi untuk berhaji atau berumroh. Jadi menghajikan dan mengumrohkan orang itu boleh dua hal, ketika orangnya sudah meninggal atau ketika masih hidup tapi tidak sanggup lagi. Tidak sanggup di sini pun tidak semuanya, karena tua renta atau karena sakit yang terus menerus. Nah, ini sedikit tentang Abu Razin. Kita langsung kepada poin kedua, makna hadis. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu. Maka maksud dari sempurnakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu sempurnakanlah pembasuhan setiap anggota wudu. Nah, garis bawahi itu baik-baik. Maksud dari sempurnakanlah di sini adalah sempurnakanlah pembasuhan setiap anggota wudu. Kemudian selak-selaklah jari-jari. Jari-jari di sini baik kedua tangan dan kedua kaki. Selak-selaklah jari-jari, baik kedua tangan atau kedua kaki. Ya, jari-jari yang dimaksud di sini adalah kedua tangan atau kedua kaki. berdasarkan riwayat dari Tirmidzi, idza tawaddata fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika. Jika kamu telah berwudu, maka selak-selaklah jari-jari tangan, kedua tanganmu dan kedua kakimu. Jadi yang dimaksud jari-jari di sini, ya, garis bawah itu jari-jari kaki dan tangan. Kemudian, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung. Sebelum saya masuk ke dalam bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung, saya ingin menjelaskan kembali menyelak-nyelak jari-jari. Di sini dijelaskan oleh para ulama, ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a dallaka asabi'ahu rijlaihi asabi'u rijlaihi bikhinsarihi. Lihat, Nabi, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berwudu, beliau menyelak jari jemari kaki dengan khinsor. Khinsor ini jari apa ini? Kelingking. Khinsor, binsor, wusto, sababah, ibham. Khinsorun, binsorun, wusto, sababah, ibhamun. Berarti untuk kaki terdapat apa? Penjelasan tersendiri. Dan hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad. Untuk kaki disela-sela dengan jari kelingking. Kelingking mana? Kanan kah kiri kah? Maka Bapak Ibu, tidak ada penjelasan. Ya, tidak ada penjelasan dalam hadis ini. Tetapi para ulama mengatakan al-zahir annal murada khinsarul yadil yusra. Yang terlihat dalam hadis ini maksudnya adalah dengan jari kelingking kiri. Kenapa? Karena tugasnya membersihkan kiri, bukan yang mulia-mulia. Kalau yang mulia-mulia seperti makan, minum, memberi, mengambil, itu kan yang mulia. Ini membersihkan, maka dengan kiri. Itu pun belum ada apa? Dalil yang jelas. Jadi kalau orang misalkan, kalau kiri setri ngalih dihalangi parut, pian kah? Kalau kiri ngalih dihalangi parut, maka boleh dengan kanan. Kenapa? Karena memang hadisnya tidak ada kiri, cuma dengan kelingking, ya, kelingking. Kelingking ngalih juga setai, boleh nggak dengan jempol atau dengan jari telunjuk? Maka, wallahu a'lam, kalau seandainya kelingking bisa, itu yang paling baik. Kalau tidak bisa, yang penting di sela-sela. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kita lanjutkan sekarang. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Maksud bersungguh-sungguh, ya, kita pahami makna bersungguh-sungguh, sudah paham itu. Air yang kita masukkan ke dalam hidung itu bersungguh-sungguh. Ini dalam perkara istinsyak. Ya, tulis memasukkan air ke hidung dalam bahasa Arabnya istinsyak. Jangan salah nulisnya. Istinsyaq. Istinsyaq. Istinsyaq. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan mengeluarkan air dari hidung disebut dengan istinthar. Istinthar. is bin Fa. Dan ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan agama Islam, ya, istinthar, kemuliaan agama Islam. Syariat yang sempurna yang merupakan wahyu Allah ini ternyata sangat bermanfaat ketika ada penyakit-penyakit yang menular, yang ditularkan melalui pernafasan. Wallahu a'lam benar atau tidaknya kabar tersebut, tetapi insya Allah benar bahwa yang terkena flu burung, flu babi, flu apa lagi? Nah, flu Hong Kong, flu Singapura ada kah? Ya, itu sedikit dari kaum muslim. Kenapa? Karena mereka berwudu, mengeluarkan air, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali dari hidung pula dengan kencang, kecuali dalam keadaan puasa. Ya, kenapa dalam keadaan puasa? Ditakutkan dari hidung tersebut turun dia ke tenggorokan, menunjukkan bahwasanya ada saluran hidung yang langsung ke tenggorokan. Ada saluran hidung yang langsung ke tenggorokan. Kalau kita ingin menyimpang sedikit ke permasalahan puasa, maka pada saat itu ya tidak diperbolehkan atau membatalkan puasa yang memakai tetes hidung, terasa atau tidak terasa masuk tenggorokan. Ya, terasa atau tidak terasa masuk tenggorokan, maka batal jika memasukkan tetes hidung. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari ada saluran ke tenggorokan. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan selanjutnya, poin selanjutnya adalah derajat hadis ini. Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan akhrajahul arba'atu, diriwayatkan oleh 4 orang imam. Ini istilah beliau, 4 orang imam. Siapa beliau, siapa itu? Ingat ya baik-baik, kalau seandainya di dalam kitab Bulughul Maram ada diriwayatkan oleh 4 orang imam, maka itu adalah Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau diriwayatkan oleh 5 orang imam, maka 4 tadi ditambah dengan Imam Ahmad. 4 tadi ditambah dengan siapa? Imam Ahmad. Kalau diriwayatkan oleh 6 imam, siapa? 4 tadi ditambah dengan Imam Bukhari dan Muslim. 4 tadi ditambah oleh dengan Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab ini ada. Ya, baca pendahuluannya. Baca pendahuluannya ada. Ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram. Diriwayatkan oleh 4 orang imam, maksudnya siapa tadi? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Di mana meriwayatkan 4 orang imam ini? Dalam kitab Sunan. Jadi 4 orang ini mempunyai kitab masing-masing namanya Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kenapa Ustaz disebut nama Sunan? Sunan Kalijaga kah? Bukan. Ya. Sunan itu diambilkan dari kata-kata sunnah. Jamaknya sunanun. Artinya hal-hal yang sunnah, yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Makanya kitab 4 ini semuanya berkaitan dengan fikih saja. Dari mulai sholatnya sampai permasalahan jual belinya. Tidak ada berkaitan tafsir, enggak ada. Tidak ada berkaitan dengan sejarah, enggak ada. Ahli waris, enggak ada. Kenapa? Karena, ya, makanya itu, Oleh karena itu bedanya antara Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena asal nama buku Sahih Bukhari itu adalah Al-Jami' Al-Musnad. Ini mohon maaf ya Bapak sekalian, saya perpanjang biar paham. Ya. Asal hukum asal nama kitab Sahih Bukhari itu apa? Al-Jami' Al-Musnad. Terkenal di masyarakat Sahih Bukhari. Kenapa disebut Jami'? Itu bedanya dengan kitab Sunan. Sunan. Sunan Abu Daud, ya, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah yang empat tadi. Kalau Jami', namanya juga Jami'. Jami' itu mengumpulkan seluruhnya. Himpunan, mengumpulkan seluruh bab-bab, baik itu fikih, sejarah, tafsir, apalagi muamalah, ya, masuk ke dalam ini. Jami'. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada tafsir, ada sejarah. Tapi Anda cari saja di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, tidak ada kitab-kitab atau bab-bab yang berkaitan dengan sejarah, dengan tafsir. Hanya berkaitan dengan fikih-fikih-fikih. Hukum mandi, hukum wudu, hukum tayamum, hukum apalagi? Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, apa lagi? Kitab jenazah, ya, sholat, puasa, masuk seluruhnya. Nah, itu masuk ke dalam seluruhnya. Tetapi juga masalah-masalah sunan ini ada juga di Sahih Bukhari. Makanya disebut dengan jami'. Kalau ditanya, mana yang lebih luas kalau begitu? Sunan atau jami'? Jami'. Paham sudah bedanya, Pak? Itu. Maka disebut dengan sunan. Jadi sekarang sudah paham ya. Jadi sunan itu bukan diambil dari kata-kata sunan Kalijaga, ya. Itu dia. Nah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mempunyai kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Taib. Apa derajat hadis ini? Wallahu a'lam, hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah. Tapi pelajaran dan hukum yang kita ambil dari hadis ini, sisa waktu saya masih 5 menit. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya menyela-nyela di antara jari-jemari kaki dan tangan. Hadis ini menunjukkan wajibnya menyela-nyela jari-jari kaki dan tangan. Kalau ditanya dalil wajibnya mana, Pak? Ingat kaedah tadi. Karena apa? Perintah. Masya Allah, jazakallah khair. Perintah. Setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah itu, Pak, itu kaedah. Itu namanya kaedah. Ya. Itu yang saya inginkan, kita biar paham. Jangan asal baca hadis selesai, kitab selesai, enggak, kita tidak ingin seperti itu. Tapi paham dan benar-benar bisa diamalkan. Ya. Meskipun jumhur berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Karena sama kayak tadi. Karena ini tidak disebutkan dalam ayat wudu. Mereka berpendapat seperti itu. Ya. Ayat wudu surat Al-Ma'idah ayat 6 tidak menyebutkan tentang menyela-nyela jari-jari. Taib. Wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, karena dia perintah maka menunjukkan kepada kewajiban. Nah. Kemudian hadis ini faedah yang kedua atau hukum yang kedua menunjukkan bahwa dianjurkannya dianjurkannya bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung. Dianjurkannya dalam memasukkan air ke hidung. Kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Tambahannya seperti itu. Kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Ada orang bertanya, Ustaz, menyela-nyela wajib. Dia perintah. Kemudian memasukkan air ke hidung, kok jadi sunnah? Padahal perintah juga. Hadisnya perintah enggak? Lihat baca hadisnya. Sempurnakanlah wudu, selak-selaklah. Perintah enggak itu? Perintah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung. Perintah enggak itu? Tapi kok hukumnya beda? Karena ada puasa. Kecuali orang yang berpuasa. Kalau seandainya wajib meskipun puasa tetap. Tetap apa? Tetap wajib. Makanya hukumnya dianjurkan. Disunahkan saja. Untuk memasukkan air bersungguh-sungguh ke hidung. Ya. Baik. Kemudian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan selanjutnya. Apa hukum istinsyak, istinthar, dan madmadah, berkumur-kumur dalam berwudu? Tulis permasalahan ketiga. Apa hukum istinsyak? Sudah tahu arti istinsyak ya. Memasukkan air ke hidung. Dan istinthar, mengeluarkan air dari hidung, dan madmadah, berkumur-kumur dalam berwudu. Madmadah tulisannya begini, madmadah artinya apa? Berkumur-kumur. Apa hukumnya ini? Ini permasalahan ketiga yang kita bahas dalam hadis ini. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, dan berkumur-kumur ketika berwudu, apa hukumnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, catat, wajib. Berarti kalau meninggalkannya berdosa. Dan tidak sah wudunya. Berdosa dan tidak sah wudunya. Pendapat kedua, sunnah. Berarti kalau meninggalkan berkumur-kumur, meninggalkan apa? Istinsyak, maka sah wudunya. Karena hukumnya apa? Sunnah. Pendapat ketiga, dirinci. Istinsyak wajib, madmadah sunnah. Memasukkan air ke hidung wajib, berkumur-kumur sunnah. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Istinsyak wajib, madmadah pun wajib. Yang meninggalkannya berdosa. Meninggalkannya berdosa. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah ketika berwudu, tidak pernah beliau meninggalkan istinsyak atau madmadah. Selalu berwudu beliau lakukan itu. Ya, tidak pernah sekalipun beliau berwudu kecuali berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Tentunya berkumur-kumur itu dikeluarkan pulang, jangan ditaguk. Ya. Baik. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wa lam yatawadda'in nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa tamadda wastansyaqa wa lam yuhfaz anhu annahu akhalla bi marratan wahidah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kecuali beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tidak ada riwayatnya satu pun yang beliau meninggalkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini hati-hati. Ya, mulai saat ini jangan remehkan perkara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jangan pernah remehkan. Ya. Taib. Terakhir, ya, dari hadis ini kita ambil pelajaran, atau sebelum terakhir, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa hadis ini merupakan dalil tentang kaedah saddud dzara'i'. Apa namanya? Saddud dzara'i'. Artinya menahan sarana yang menghantarkan kepada kerusakan atau maksiat. Hadis ini dalil tentang kaidah saddudz dzara'i'. Dalam ilmu usul fikih dikenal bahwa ada namanya kaidah saddudz dzara'i', menahan sarana yang menghantarkan kepada kerusakan atau maksiat. Apa saja sarana yang menghantarkan kepada rusaknya sesuatu atau akhirnya seseorang maksiat pasti dilarang dalam Islam. Dalilnya ini. Dari mana Ustaz? Kan Nabi Muhammad SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali ketika puasa. Berarti jangan sampai kita puasa kita batal, rusak, maka kita harus tahan. Jangan bersungguh-sungguh. Tetap dia memasukkan air ke hidung tapi tidak bersungguh-sungguh. Ini namanya saddud dzara'i'. Seperti kalau Bapak ingin terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sarana yang menghantarkan kepada kerusakan atau maksiat, pacaran. Ini kaedahnya, ya, opan jangan pacaran. Bila nikah, ya, biar kayak Abi Salman tuh, ya. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang menghantarkan kepada misalkan pacaran. Kenapa dilarang? Karena saddudz dzara'i'. Menahan apa? Menahan apa? Sarana yang menghantarkan kepada maksiat, kerusakan di sini maksudnya apa? Zina. Contoh yang lain. Kita tidak boleh makan di warung makan atau di meja yang di situ ada khamr. Meskipun kita tidak meminum khamr tersebut. Kenapa? Kaedahnya saddudz dzara'i', menahan sarana yang menghantarkan kepada kerusakan atau maksiat. Nanti meskipun kita tidak memakan, tetapi jangan-jangan termakan atau terminum. Contoh yang lain dalam masalah akidah, menggantung jimat. Jimatnya dari Al-Quran. Boleh? Tidak. Kenapa? Ini kaedahnya. Saddud dzara'i'. Seluruh sarana yang menghantarkan kepada kerusakan atau maksiat terlarang dari Islam. Dalilnya ini hadis yang kita baca sekarang. Ya, ini para ikhwah sekalian, wallahu a'lam. Selesai kajian kita. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Ya, itu nomor 45 pun sama ya. Nomor 45, jadi pertemuan ini sampai hadis yang ke-45, yaitu sedangkan dalam riwayat Abu Daud, apabila kamu wudu maka berkumur-kumurlah. Nah, itu sama satu kesatuan dengan nomor hadis 44 ya. Jadi insyaallah pertemuan yang akan datang, jika Allah masih memberikan umur kepada kita, kita bahas hadis yang ke-46. 44-45 sudah selesai. Nah, taib, ada yang menambahkan? Ada yang bertanya? Nah, mana dulu? Kanan dulu? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan larangan memasukkan tangan ke dalam bejana setelah bangun tidur, Ustaz. Nah, ini batasan air bejana ini apa termasuk kolam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidurnya yang dimaksud adalah tidur sedalam dalam bentuk tidur skala tidur. Atau ini bagaimana seandainya tidurnya orang yang tidur di kendaraan, misalnya semalaman suntuk tidurnya di kendaraan. Ya. Kemudian apakah juga termasuk ini juga? Jazakumullah khairan. Harapullah. Jazakumullah khair. Bagus pertanyaannya, sangat detail dalam permasalahan kita. Maka jawaban yang pertama, untuk bejana termasuk di dalamnya kolam air atau bak mandi kita yang besar itu, ya masuk di dalamnya. Ya tidak boleh, karena seperti yang sudah jelaskan dalam penjelasan materi, fil ina fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah dia masukkan telapak tangannya ke dalam bejana. Bejana di sini bisa ember, baskom atau kolam, segala tempat yang menampung air tidak diperbolehkan. Itu pertama. Yang kedua yaitu tentang tidur. Tidur ini apakah tidur yang di atas kasur ataukah tidur yang di dalam perjalanan tapi semalaman suntuk? Ya, maka jawabannya tidur yang dia tidur, yang dia tidak sadar bahwasanya dia tidur. Artinya dia tidak punya sadar lagi. Ya, itulah yang dimaksud. Entah di dalam perjalanan, entah di atas kasur, di rumah, di atas kendaraan, bukan urusan. Ya, tetapi tidur yang dia tidak sadar lagi. Dan ada pelajaran menarik, Pak, tentang tidur ya. Ini sedikit menyimpang dan melebarkan jawaban kepada Bapak, bahwa ada hadis, nanti kita baca di dalam kitab Bulughul Maram, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah tidur dan sampai terdengar ngoroknya. Kemudian para sahabat pun pernah tertidur menunggu sholat isya bersama Nabi sampai terdengar ngorok mereka, tapi langsung sholat setelah diikomahkan tanpa berwudu. Dan memang ternyata benar, ada orang yang kadang-kadang ngorok terlihat tidur, tapi sebenarnya kalau seandainya dia ngomong itu, kalau seandainya kita ngomong sini menjawab nyambung. Itu ada manusia seperti itu. Ya? Ya, ada manusia seperti itu. Jadi saya pernah diceritakan oleh Ustaz Firanda, beliau suatu ketika di jalan dengan sopir, beliau di depan berdua, kemudian keluarga anak istri di belakang. Beliau malam-malam kan takut, karena ini sudah malam larut malam, takut untuk tidur, maka beliau berjaga meskipun bukan beliau yang nyupir. Tapi kok terdengar suara ngorok dari mana? Lihat ke belakang, anak istri tidak, tenang-tenang saja. Ketika lihat di samping, ini supirnya yang ngorok. Dia sambil nyupir ngorok, coba. Bayangkan. Ya. Dan saya pernah dapati juga kemarin daurah di Terawas, kawan sekamar saya, tentunya saya sekamar dengan Ustaz Khairullah, Ustaz Febri, dan ada ustaz-ustaz yang lain. kawan sekamar saya, siapa itu saya tidak tahu ya, kawan sekamar saya tidur, kita ngobrol gitu kan, asik kalau sudah ketemu bertiga Ustaz Febri, khairullah, pokoknya ngobrol. Nanti si fulan ini jawab, padahal dia sedang ngorok. Subhanallah. Jadi memang para ikhwah sekalian, itu enggak, tidur seperti itu bukan tidur yang kategori hadis ini. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW kok tidur sampai keluar dengkurannya, dan itu bukan suatu sebuah aib yang harus ditutup-tutupi, tetapi begitulah manusia ya tidur. Ada yang tingkat tinggi suron, ada yang tingkatnya apa namanya, kayak kemarin di Barabai ada bertiga Aki Bahtiar, Mas Boboy, Mas Yoyot, wah itu luar biasa ya. Ada yang rendah tergantung mungkin kebesaran perut atau kekecilan perutnya. Nah yang jelas para ikhlas kan, yang dimaksudkan tidur di sini adalah tidur yang tua tidak sadar lagi, dan tidur itulah yang membatalkan wudu karena tidur yang tidak sadar. Maka di sini pendapat para ulama yang mengatakan tidurnya kalau bersila tidak batal, kalau rebahan batal, ini nggak ada dalil. Yang menjadi ukuran kapan batal, kapan tidak batal adalah ketika sudah tidak sadar lagi. Ya, wallahu a'lam. Sebentar, ya, silakan. Ya, Tad, tadi sebenarnya yang pertanyaan pertama mirip dengan yang tadi, yaitu bagaimana hukum tertidur ketika mendengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, pertanyaan dari Rudi via BBM, bagaimana sholat kita supaya bisa khusyuk? Sholat khusyuk yang pertama, sholat pada waktunya. Karena Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang kedua, sholat dengan memahami apa yang dibaca. Karena sholat itu asal artinya adalah doa. Doa akan terasa sangat masuk ke dalam hati ketika kita memahami apa yang dibaca. Maka pahami ya. Kita umur kita belasan, puluhan, 20, 30, 40. Masa belum paham dari mulai takbir sampai assalamualaikum. Lalu selama ini kita kemana saja? Pahami dari takbir sampai salam. Apa yang kita baca itu benar-benar kita paham. Ya. Adapun ayat yang kita baca dari Al-Qur'an, maka itu juga mohon dipahami. Sehingga kita benar-benar seperti orang bermunajat kepada Allah. Karena asal makna doa salat adalah berdoa. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah agar salat khusyuk. Karena yang membolak-balikkan hati Allah. Yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah agar kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Di sini terlihat benar-benar seorang hamba itu perlu dan butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Artinya ibadah itu perintah Engkau kepada kami. Kami akan kerjakan, tapi tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan minta tolong kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in. Di situ arti iyyaka nasta'in. Di situ rahasia penghambaan diri kepada Allah. Kemudian nanti sholatlah selanjutnya kiat khusyuk, sholatlah sesuai dengan sholat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sholat yang paling khusyuk. Manusia yang sholat terkhusyuk adalah Nabi, maka kita diperintahkan untuk mencontohnya. Dalam riwayat Bukhari, sholu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu beberapa kiat agar sholat khusyuk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama minta maaf dulu. Sudah. Mungkin agak, mungkin kalau saya banyak bertanya sama teman, mungkin agak nyeleneh gitu pertanyaannya. Di hadis ini kan disebutkan kita istinsak. Ya, istinsak. Berarti kan perintah itu hanya memasukkan ke hidung, dan untuk mengeluarkannya kan tidak ada perintahnya. Gitu. Bagus pertanyaannya. Maaf. Itu, Itu saja. Oh, takut nih. Iya. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Bagus, Pak, pertanyaannya. Karena ada riwayat lain, Pak. Tsummal liyastanzir. Kemudian keluarkanlah. Ada dalam hadis lain. Ya. Jadi, wa balagh fil istisyaq, bersungguh-sungguhlah masukkan air ke dalam hidung. Iya, itu hadisnya itu. Tapi ada di dalam riwayat lain, tsummal liyastanzir. Kemudian istinzarlah. Nah, ada dalam riwayat yang lain. Nah. Lain, lawan. Ustaz, definisi membasuh tangan ketika bangun tidur itu, apakah pada zaman Rasulullah sudah ada sabun atau yang semisal, atau cukup menyiramkan air? Karena anda dikritik kalau nggak pakai sabun belum membasuh namanya. Betul. Iya, bagus pertanyaannya. Ini juga termasuk jeli. Maka jawabannya, yang namanya membasuh itu kita dalam riwayat lain, fa'afraga yadaihi thalatha, ala yadaihi thalatha. Beliau menuangkan ke atas kedua telapak tangannya 3 kali. Artinya airnya yang digunakan sebagai pembasuh. Bukan berarti harus pakai sabun, tidak. Tapi kalau zaman sekarang ada sabun untuk membersihkan, maka tujuannya adalah membersihkan, tidak mengapa. Ya, tapi kalau tidak ada dan cukup dengan dan adanya air saja, maka cukup dengan air. Karena bagaimanapun air akan mengurangi kotoran yang ada pada tangan tersebut dan berbeda dengan yang tidak dibasuh. Nah, ya Ustaz, pertanyaan dari BBM, bagaimana bersuci di dalam pesawat? Ini saya tambahkan sedikit, bagaimana bersuci di dalam pesawat yang mana di dalam pesawat tersebut masih bisa kita temukan air? Apakah tetap bertayamum? Tetap berwudu. Ya, gini, hukum asal baqa'u makan ala makan, tetap bagaimanapun tidak berpindah kepada pengganti, kecuali tidak ada hukum asal. Kalau misalkan begini, ada air sedikit sekali, cukup cuma berwudu muka, ya, cukup cuma berwudu untuk apa? Muka. Maka saja berwudu untuk muka, lalu tangan, kepala, kaki, bagaimana? Ditayamumi. Ini saking memegangnya kepada hukum asal. Jadi jangan bermudah-mudah, wah ini sulit kayaknya berwudu di pesawat, tayamum jegin sudah. Tidak, harus kembali kepada hukum asal. Selama masih ada air, maka tidak boleh kepada hukum pengganti. Dan kalau kita kalau sudah tidak ada air, baru boleh mengambil hukum pengganti. Kalau kembali ada air, maka harus kembali kepada hukum asal. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Tadi antum menyebutkan tentang orang berwudu, apa orang bersuci dengan batu di daerah Arab panas, dan salah satu hikmah mencuci tangan itu adalah karena kalau tidur tangannya tidak tahu siapa tahu mau megang duburnya. Yang jadi pertanyaan ana, kalau dia bersuci dengan batu itu dan tidak terlalu bersih sebagaimana dengan air, lalu dia gunakan untuk sholat, dia bagus pertanyaannya. Paham. Gimana, Pak? Yang jelas, seorang muslim tidak dituntut untuk di luar kemampuannya. Ini hadis ayat yang berbunyi la yukallifullah nafsa illa wus'aha. Kita beristijmar, kita mengira sudah bersih, selesai. Semampu kita membersihkan, ternyata kan otomatis masih ada. Tentunya beda dong beristijmar, beristinja dengan batu yang disebut dengan istijmar, dengan beristinja dengan air. Sangat berbeda sekali, ya. Nah, ketika ada bedanya tersebut, kalau masih tersisa dan itu di luar kemampuan kita, itu tidak dosa atas kita. Yang penting ghalabatu dhannihi, besar kemungkinan dia bersih. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, besar kemungkinan bersih. Ya sudah. Sama seperti ibu-ibu, ya. Celana dalamnya kena darah haid. Kemudian dicuci, dibersihkan najisnya, ternyata masih ada bercak, itu tidak bisa hilang dengan sabun apapun. Maka pada saat itu sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Paham ya? Jadi selama dia yakin sudah bersih, sudah dia sholat. Ya, dia pakai untuk sholat. Allah. Cukup kiranya. Ya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih memiliki PR, yaitu dan PR ini adalah merupakan ladang beramal kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah ini kita juga akan membuat surat kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang pembebasan tanah wakaf. Siapa yang ingin berwakaf kepada tanah di halaman ini, maka mudah-mudahan bisa direalisasikan. Harganya tidak terlalu mahal insyaallah ta'ala, dan itu juga untuk keperluan kita, bukan keperluan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepertinya minggu-minggu ke depan jangan heran kalau seandainya kita akan memberikan surat kepada Bapak Ibu sekalian. Kita ingin memberikan jalan bahwa sebagaimana kita mempunyai rumah di dunia, mudah-mudahan kita juga mempunyai rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.